Mitra bisnis, pengadaan mobil dinas baru Mercedes-Benz untuk kabinet mendatang menjadi seru. Setelah Jokowi mengatakan tidak perlu beli mobil baru, tapi pakai yang lama saja untuk efisiensi. Namun Ahok mengatakan pakai Mercy tidaklah terlalu mewah. Yang penting para menteri kerja dengan benar dan tidak korupsi. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal ini? Ya begini, pertama memang itu sudah dianggarkan ya, dan sudah jadi tradisi ini dulu, normatifnya begitu, bahwa si pemerintah ini yang lama, maksudnya Pak SBY, harus menyiapkan. Nah kalau tidak nanti misalnya ada kabinet yang baru, kemudian tidak ada persiapan apa-apa, pasti Pak SBY akan dimaki-maki, dianggap sebagai sabotase, sentimen dan sebagainya, orang mudah menyalahkan. Karena sudah tradisi sampai sekian hampir 10 kali kabinet itu selalu pemerintahan itu menjelang akhir periodenya menyiapkan kendaraan dinas untuk kabinet menteri kabinet berikutnya lagi. Jadi dia hanya melaksanakan dan selalu anggarannya sudah dipersiapkan. Jadi dari sudut ini sebetulnya apa yang dilakukan Pak SBY sudah betul. Kalau nanti Pak Jokowi itu tidak berkenan dengan mobil itu, ya diserahkan kembali ke penjualnya, itu suruh dijual di showroomnya mereka. Silahkan dijual lagi di showroom, nanti uangnya kan masuk ke kas negara lagi. Ya biasanya mereka kan fleksibel si pedagang itulah. Nah, tuh, tapi juga dipersoalkan nanti pejabat-pejabat yang lama akan menggunakan kendaraan apa. Jangan nanti misalnya kendaraan yang lama suatu alasan kendaraannya dibawa pergi atau rusak dan sebagainya. Jadi artinya supaya lebih hal-hal yang pokok dibandingkan hal-hal yang artifisial. Karena saya khawatir juga nih kalau Pak Jokowi terlalu banyak yang artifisial, yang simbol-simbol bunga-bunga, kembang-kembang, tapi nanti yang substantif malah nggak tertangani dengan baik. Mudah-mudahan tidak demikian gitu. Ya itu sudah ada di APBN-nya, karena sudah tradisinya dari tahun ke tahun pemerintahan yang mau turun itu menyiapkan kendaraan itu buat pemerintah yang baru, selalu begitu. Tapi kalau nanti Pak SBY tadinya tidak menyiapkan, sama sekali pasti akan disalahkan. Wah, sabotase mau turun nggak nyiapin yang lalu, padahal dulu dia disiapin oleh kabinet sebelumnya, gitu. Jadi ya sudah, jangan ada saling salah menyalahkan. Maksud saya itu, kalau memang tidak berkenan ya, syukur bisa dibatalin dari sekarang. Dititipin saja kepada si penjual, suruh dijual lagi. Itu kalau saya diserahkan ke pemerintah suruh dijual, nanti selanjutnya tanggung jawabnya Pak Jokowi kan gitu. Malah menurut saya akan lebih berharga betul ya kalau Pak Jokowi nanti, di pendapat pribadi saya, begitu jadi presiden, itu peraturan presiden yang mengatakan presiden dan wakil presiden yang turun dapat uang 20 miliar untuk beli rumah, menurut saya itu malah nggak perlu, itu terlalu mewah itu. Udahlah, cukup, udah jadi presiden, wakil presiden pasti udah punya rumah kok itu. Itu malah lebih penting. Kalau presiden dan wakil presiden, kalau turun dapat rumah bagus, minimal nilainya 20 miliar itu. Saya rasa itu udah nggak perlu lagi lah, rata-rata mereka orang udah cukup, udah senior, udah punya rumah. Kayaknya terlalu berlebihan menurut saya. Memangnya kalau pakai mobil yang lama, gimana Pak? Tidak efisien, nanti kalau lamarannya rusak-rusak ini, selang kacang, jangan sampai juga jadi persoalan. Nanti pakai alasan, wah mobilnya sudah lama, begini-gini, hanya untuk cari popularitas yang nggak penting misalnya. Akhirnya ngumpulin kredit poin dari hal-hal yang tidak penting, tapi nanti yang terpenting terbengkelai, jangan sampai juga seperti itu. Biasanya dan seharusnya mobil yang lama itu dikemanakan sih Pak? Kalau dipakai mobil yang baru, dia dijual, dilelang biasanya. Tapi kalau misalnya itu Pak Jokowi mengatakan itu harus dipakai lagi oleh menteri-menteri, oleh pejabat-pejabatnya, ya udah nggak usah dijual, dituliskan dipakai oleh pejabat menteri-menteri berikutnya lagi. Kalau pakai yang baru, ya berarti mobil-mobil yang lama itu harus dijual gitu. Pak Fuad, mungkin nggak sih Pak pejabat kita meniru pejabat-pejabat di luar negeri yang bekerja menggunakan kendaraan umum, kereta misalnya? Itu nggak mungkin menggunakan public transportation, karena public transportation kita itu ya masih kayak begini. Nanti akhirnya cuma habis waktunya di jalan, ya kerja lah. Itu nggak bisa. Saya lihat sendiri menteri-menteri di Swiss ya, menteri di Swiss itu naik turun kendaraan umum, pakai tram, pakai apa, tapi memang semuanya tepat waktu, teratur. Saya nunggu itu, mereka Pak Menterinya mana datang, itu bentar lagi. Malah satu kali lagi saya naik lagi, satu tram, saya nggak ngerti itu. Setelah turun baru tahu, oh ini Menterinya tadi itu yang mau ketemu saya sama-sama naik tram gitu loh. Karena itu bisa diajarkan, tram teratur apa semua. Jadi kita kan tahu sendiri nggak bisa. Jadi kayaknya belum memungkinkan, realistis juga. Terakhir Pak Fuad, apa harapan Anda terhadap kinerja kabinet yang baru nanti nih Pak? Jika dikaitkan dengan perolehan mobil baru untuk mereka. Kalaupun dapat mobil yang baru ya, harus kerja beneran, jangan cuma cari popularitas para menterinya. ataupun apa kerja yang benar yang real itu harus tertangani, karena tantangan kita itu banyak benar gitu loh yang harus ditangani supaya seimbang lah ya. Bagaimanapun juga masalah di negeri kita, semua orang hafal masalah kita, tapi dari kabinet ke kabinet tidak juga terselesaikan. Lebih banyak yang terbengkalai daripada yang bisa diatasi. Nah, itu mudah-mudahan kabinet yang baru nanti bisa menjawab tantangan-tantangan itu secara nyata. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, saya Mandariska.